إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ma'asyar muslimin ikhwani fillah wa akhwati bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Kajian kita pada pagi atau menjelang siang ini tentang sebuah kalimat yang sangat amat mulia, bahkan yang termulia di atas muka bumi ini, yang juga masih hangat ya, lagi masih viral ya, masalah kalimat ini, yaitu kalimat at-tauhid. Judulnya untukmu para pencinta kalimat at-tauhid. Ya, tadi saya sempat ngobrol sama panitia, tema ini diambil dari medsos saya, Twitter ataupun juga di FB. Ini berkaitan sebetulnya dengan e-book saya ya, yaitu buku yang saya susun tentang kalimat tauhid yang sudah saya share ya di Facebook ataupun di web saya ataupun Telegram saya ya. Itu tentang judul bukunya ya, berkaitan dengan menyelami banyak hanya ya sekitar kalau yang di e-book sementara ini masih 70 halaman lah kurang lebih. Nanti kalau juga cetak kurang lebih ada 100 karena ada tambahan-tambahan mukodima dan sebagainya. Dan insya Allah mungkin ada agenda juga minggu depan, mungkin kita juga akan ada kajian daurah khusus masalah buku itu insya Allah di daerah Sunter insya Allah. Masih agenda pastinya wallah alam, cuma insya Allah ada acara khusus membedah buku itu ya. Kalau ini sekarang mukodimanya julah DP-nya lah sudah ya. Ya insya Allah yang penting manfaat insya Allah ta'ala. Jadi itu materi kajian kita tentang menyelami samudra kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang pertama yang ingin kita bahas, kewajiban mempelajari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita insya Allah sudah sering mendengarkan sabda Rasul, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim dan juga bagi setiap muslimah. Kita mau sholat, wajib belajar dulu tentang bagaimana tata cara sholat yang sesuai dengan ajaran Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kita mau haji, belajar dulu bagaimana manasik hajinya Rasul. Khudu anni manasikakum. Demikian pula setiap ibadah yang kita lakukan harus didasari oleh ilmu. Sebagaimana kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita berbuat. Ini secara umum. Apalagi yang berkaitan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah yang merupakan rukun Islam yang pertama. Ya, salat rukun Islam yang kedua. Yang lebih utama kalimat tauhid. Kalau kita wajib belajar tata cara salat rukun Islam yang kedua ini, maka lebih wajib lagi belajar tentang kalimat tauhid la ilaha illallah yang merupakan kunci seorang bisa masuk Islam, kunci masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, belajar ilmu agama diwajibkan bagi setiap muslim apalagi yang berkaitan dengan kalimat tauhid, ya. Kemudian di buku saya di sini saya sebutkan dalil yang lebih khusus tentang wajibnya belajar kalimat tauhid la ilaha illallah adalah firman Allah surat Muhammad ayat yang kelima, yang ke-19. Surat Muhammad ayat ke-19 Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ya, pelajarilah apa itu la ilaha illallah. Ya, kemudian saya sampaikan di sini ucapan seorang ahli tafsir, ya, abad ini, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Karim Ar-Rahman. Beliau mengatakan ilmu harus disertai dengan ikrar dalam hati dan untuk memahaminya, ya. Artinya apa yang diminta untuk diketahui, maka penyempurnanya adalah mengamalkan apa yang merupakan konsekuensi dari ilmu tersebut. Kemudian beliau mengatakan ilmu yang Allah perintahkan dalam ayat di atas, yaitu ilmu tentang mengesakan Allah alias ilmu at-tauhid. Dan kata beliau itu adalah ilmu yang fardu ain. Ya, artinya setiap muslim muslimah wajib mempelajari tentang kalimat tauhid ini. Ya, hukumnya bukan sunnah, bukan mustahab, bukan fardu kifayah, namun hukumnya fardu ain. Setiap muslim muslimah wajib mempelajari kalimat tauhid ini. Ya, bukan hanya sekedar ucapan di lisan, bukan sekedar syiar kalimat tauhid, namun harus di pelajari. Yang mengaku cinta kepada kalimat tauhid ini, yang mengaku membela kalimat tauhid ini, yang mengaku mengagungkan kalimat tauhid ini, harus buktikan cintanya, pengagungannya dengan diantaranya mempelajari terlebih dahulu apa isi daripada la ilaha illallah tersebut. Ya, karena la ilaha illallah bukan sekedar slogan, bukan sekedar kebanggaan. Oleh karena itulah Rasul mendakwakan kalimat ini 10 tahun di kota Mekah. Artinya apa? Ini bukan omong kosong, bukan sekedar syiar, propaganda, bukan sekedar simbol begitu saja. Namun ada banyak kandungannya. Makanya kita kasih judul buku kita Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Minimal orang paham, ini luas isinya. Jadi intinya sekali lagi, ini poin yang pertama, belajar tentang kalimat tauhid la ilaha illallah berdasarkan surat Muhammad ayat 19, itu hukumnya apa tadi? Fardu ain. Ya, hukumnya fardu ain. Kemudian poin yang kedua, ya, kalau di sini kita baca ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di mungkin sampai habis kajian, cuma kita ringkas saja, ya. Poin yang kedua tentang kedudukan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini saya mau bacakan saja dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, beliau menyampaikan ungkapan-ungkapan yang indah tentang kedudukan kalimat tauhid la ilaha illallah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, dalam mukadimah kitab beliau, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Tidak ada sekutu baginya. Inilah kalimat yang dengannya tegak langit dan bumi. Karena kalimat tauhid inilah diciptakan semua makhluk-makhluknya. Jadi kalau antum buat poin-poin, bisa saja antum buat poin dengan kalimat tauhid, Allah menegakkan langit dan bumi. Yang kedua, dengan kalimat tauhid inilah Allah menciptakan semua makhluk-makhluknya. Dengan kalimat tauhid inilah Allah mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Poin yang keberapa? Tiga ya. Yang berikutnya, karena kalimat tauhid inilah diletakkannya timbangan dan catatan amalan di akhirat. Dan dengan kalimat tauhid itulah berdirinya pasar di surga dan di neraka. Dengan kalimat tauhid inilah manusia terpisahkan, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang saleh, ada yang toleh. Ya. Kalimat tauhid adalah sumber penciptaan, perintah dan sumber pahala dan siksa. Kalimat tauhid adalah kebenaran yang karenanya diciptakan semua makhluknya. Kalimat tauhid beserta hak-haknya merupakan bahan pertanyaan dan penghisaban pada hari kiamat, serta karenanya diturunkan pahala dan siksa. Karena kalimat tauhid inilah diadakannya arah kiblat dan ditancapkannya agama. Karena kalimat tauhid inilah dihunuskannya pedang untuk berjihad. Kalimat tauhid merupakan hak Allah atas semua hamba-hambanya. Itulah kalimat Islam dan kunci surga. Ini sekali lagi ungkapan-ungkapan yang indah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam mukaddimah kitab beliau Izzadul Ma'ad. Yang intinya sekali lagi, ini merupakan kalimat yang sangat tinggi kedudukannya di dalam agama Al-Islam. Ya, poin yang ketiga, keutamaan kalimat tauhid. Keutamaan kalimat at-tauhid. Antum bagi menjadi dua bagian. Keutamaan kalimat tauhid di dalam Al-Qur'an, nanti keutamaan kalimat tauhid di dalam al-hadis. Ya. Yang pertama, sekali lagi, ini keutamaan kalimat tauhid di dalam Al-Quran, artinya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, Allah menjadikan kalimat tauhid sebagai intisari dakwah para rasul. Antum ringkas, jangan salah. Kalimat tauhid intisari dakwah para rasul. Dalilnya banyak sekali, di antaranya surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana. Ini adalah inti sejarah para nabi, para rasul. Allah tekankan lagi dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut tahud." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, dakwanya an ibudullah, sembahlah Allah dan tinggalkanlah tahud, sesembahan selain Allah. Itu semua nabi dakwanya sama satu, yaitu menyeru manusia kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Poin yang kedua, kalimat tauhid merupakan nikmat Allah yang termulia, yang teragung atau yang termahal. Kalimat tauhid adalah nikmat Allah yang termulia. Dalilnya surat Luqman ayat 20. Surat Luqman ayat 20 Allah mengatakan wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batina, dan dia Allah menyempurnakan untuk kalian nikmatnya lahir dan batin. Seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Mujahid mengatakan, apa Allah, arti Allah menganugerahkan nikmat atas kalian? Apa makna nikmat itu? Yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan ini yang disampaikan juga oleh seorang ulama salaf yang bernama Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala. Seorang ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah mengatakan, ma'an amallahu ala abdin nikmatan a'zama min an arafahum la ilaha illallah. Kata beliau, tidak ada nikmat yang lebih agung yang Allah anugerahkan kepada hamba dibandingkan Allah memberikan kepada mereka pemahaman tentang la ilaha illallah. Ya, ini sekali lagi, nikmat Allah yang termulia adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang ketiga, bahwasanya Allah menyebut kalimat tauhid dengan al-kalimatut thayyibah, ucapan yang baik. Dalilnya surat Ibrahim 24 sampai 25. Surat Ibrahim 24 sampai 25 Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ya, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan, permisalan? Permisalan tentang apa? Kalimatan thayyibah. Kalimat ucapan yang baik. Seperti kata Allah, ucapan yang baik itu seperti pohon yang baik yang akarnya itu kokoh, ya. Asluha sabit wa far'uha fis sama, cabangnya menjulang tinggi ke atas langit, ya. Kemudian ditafsirkan oleh para ulama, kalimatut thayyibah adalah kalimatut tauhid la ilaha illallah. Kalau la ilallahnya benar, maka itu seperti akar yang kokoh, tidak mungkin bisa apa? Cepat roboh, enggak mungkin bisa cepat rapuh. Ya, dan buahnya, cabangnya itu akan menjulang tinggi. Artinya itu keutamaan la ilallah kalau betul-betul menancap dalam hati kita akan membuahkan banyak kemuliaan dan kejayaan. Dan umat Islam tidak akan mungkin jaya sampai mereka betul-betul memahami kalimat tauhid la ilallah dan mengamalkan isinya ataupun konsekuensinya. Poin yang keempat, Allah menyebutkan kalimat tauhid dengan al-qaulus sabit, ucapan yang sabit. Artinya di sini Allah memuji kalimat tauhid. Ini keutamaan kalimat tauhid. Allah memujinya, Allah menyebutnya dengan pujian. Ya, di antaranya Allah mengatakan la ilaha itu dengan istilah al-qaulus sabit, ucapan yang kokoh atau ucapan yang teguh. Dalilnya surat Ibrahim ayat 27. Surat Ibrahim ayat 27 Allah mengatakan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit. Ulama tafsir mengatakan al-qawlu sabit adalah la ilaha illallah. Sekali lagi surat Ibrahim ayat 27, Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit di kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Poin yang kelima, kalimat tauhid adalah kalimat perjanjian. Perjanjian antara hamba dengan Allah. Kalimat tauhid adalah kalimat perjanjian antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Maryam ayat 87. Surat Maryam 87, Allah berfirman, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Mereka tidak memiliki syafaat kecuali yang memiliki perjanjian dengan Allah Ar-Rahman. Man ittakhadha 'indar rahmani ahda, dan ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, perjanjian itu maksudnya adalah kalimat syahadat la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, ini perjanjian yang sangat mulia, perjanjian dengan Allah, ya, itulah kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kalau kita sudah berjanji kepada Allah, wajib untuk kita menunaikan janji kita dengan apa? Yaitu tadi, mempelajari kalimat tauhid la ilallah dan mengamalkan isi ataupun konsekuensinya. Poin yang keenam, di antara keutamaan kalimat tauhid, kalimat tauhid adalah al-urwatul wusqa, tali yang sangat kokoh. Al-urwatu al-wusqa. Dalilnya surat Al-Baqarah 256. Surat Al-Baqarah 256. Allah mengatakan, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Tidak ada paksaan dalam agama dan telah jelas petunjuk dari kesesatan. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wusqa, tali yang sangat kokoh. Dan ditafsirkan oleh para ulama, al-urwatul wusqa adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah menyebutnya, memujinya dengan mengatakan al-urwatul wusqa, kalimat tauhid adalah tali yang sangat kokoh. Yang ketujuh, di antara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat tauhid adalah ucapan yang kekal abadi. Sejak rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, sampai Nabi kita Muhammad sampai akhir zaman, kekal abadi. Semua para nabi sudah kita sampaikan tadi membawa ajaran kalimat tauhid ini. Dan inilah yang akan terus kekal abadi. Dalilnya surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Az-Zukhruf 26 sampai 28, Allah mengatakan, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kalian sembah, illa alladzi fatarani, kecuali yang menciptakan diriku. Fa innahu sayahdin, karena dialah yang akan berikan aku petunjuk. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah, dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu sebagai kalimatun baqiyah, kalimat yang kekal abadi. Surat Az-Zukhruf 26 sampai 28. Dan sudah kita sampaikan, ulama juga mentafsirkan baqiyah, kalimatun baqiyah adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Poin yang ke-8, kalimatut tauhid adalah kalimatut taqwa. Kalimat tauhid Allah sebutkan dengan istilah kalimatut at-taqwa. Dalilnya surat Al-Fath ayat 26. Allah berfirman, ija'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqa biha wa ahlaha wa kana Allah bikulli syai'in 'alima. Ya, di situ ada kata-kata wa alzamahum kalimata taqwa, dan Allah mewajibkan kepada mereka para rasul dan kepada orang-orang beriman kalimat taqwa, yaitu kalimat at-tauhid. Dan ini yang juga disampaikan oleh ulama salaf. Ada riwayat dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari Amr bin Maimun, dia berkata, tidaklah manusia berkata yang lebih afdol daripada ucapan la ilaha illallah. Kemudian ada yang lain mengatakan Sa'ad bin Iyad berkata, wahai Abu Abdullah, tahukah engkau apakah kalimat itu? Maka beliau mengatakan itulah kalimat taqwa. Ya, kalimat tauhid adalah kalimat at-taqwa. Poin yang ke-9, kalimat tauhid adalah muntaha as-sawab, puncaknya kebenaran. Allah berfirman dalam surat An-Naba ayat 38. An-Naba ayat 38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaba. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Allah yang Maha Pemurah, dan dia mengatakan kata yang benar, wa qala sawaba. Dan ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya kalimat sawaba, kalimat yang benar adalah kalimat syahadat la ilaha illallah. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan itulah muntaha as-sawab, puncaknya kebenaran adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Poin yang ke-10, kalimat tauhid adalah dakwatul haq, seruan kebenaran. Kalimat tauhid adalah apa? Seruan kebenaran. Dalilnya surat Ar-Ra'd ayat 14. Dalilnya surat Ar-Ra'd ayat ke-14. Allah berfirman, lahu da'watul haq, dan bagi Allah lah seruan yang hak. Dan ditafsirkan oleh para ulama, dakwatul haq adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu 10 keutamaan kalimat tauhid di dalam Al-Qur'an. Coba siapa yang sudah menulis tadi, diulangi. Yang pertama apa? Ya, mungkin poin-poinnya. Inti kalimat tauhid, intisari dakwah para nabi, para rasul. Yang kedua, nikmat Allah yang paling mulia. Ketiga, ya, kalimat thayyibah, ucapan yang baik. Yang keempat adalah al-qaulus tsabit, ucapan yang kokoh, yang teguh. Yang kelima, ajalah al-ahad, perjanjian antara Allah dengan hambanya. Yang keberapa? Yang keenam sekarang ya. Apa itu? Al-urwatul wusqa, tali yang sangat kokoh. Yang ketujuh, enam, ucapan yang kalimatun baqiyah, kekal yang abadi. Yang ke-8, kalimat taqwa. Yang ke-9 adalah puncak kebenaran. Yang ke-10 itu adalah dakwatu al-haq. Nah, kemudian kita sampaikan keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin berikutnya, keutamaan kalimat tauhid di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalimat tauhid adalah amal yang paling mulia. Kalimat tauhid adalah amal yang paling mulia. Ada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'a marrah kanat lahu adla asyriqabin wa kutiba lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid, wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, barang siapa mengucapkan tadi sebanyak 100 kali sehari, dalam sehari, maka baginya pahala seperti memerdekakan 10 budak, dan baginya 100 kebaikan. Pahalanya seperti memberikan 10 budak, mendapatkan 100 kebaikan dan dihapus 100 kejelekan. Luar biasa keutamanya. Hanya mengucapkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Daripada antum main HP, daripada ngelamun, daripada menghibah, ini ladang pahala yang sangat amat mudah sekali. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa kanat lahu hirzan minasyaitan yamahu dzalik, dan dia akan dijaga dari gangguan setan pada hari itu, hatta yumsia, sampai sore hari, walam yati ahadun bi afdal mimma jabi, dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi amalan tersebut, illa ahadun amila aktsar min dzalik, kecuali kalau ada yang lebih banyak mengamalkan dari orang tersebut. Ini sekali lagi, bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah ini adalah amal yang paling mulia dan banyak dilipat gandakan pahalanya. Poin yang kedua, kalimat tauhid adalah sebaik-baik ucapan para nabi. Kalimat tauhid adalah sebaik-baik ucapan para nabi. Dalilnya sabda Rasul, khairu doa doa yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Sebaik-baik doa adalah di hari Arafah, ketika wukuf di Arafah. Maksudnya itu, bukan pada hari Arafah kita berdoa di Indonesia, itu bukan maksudnya seperti itu. Maksudnya adalah apa? Doa pada waktu orang haji wukuf di Arafah, itu salah satu waktu yang mustajab. Kemudian kata Rasul, wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Intinya, kalimat tauhid adalah sebaik-baik ucapan para nabi. Poin berikutnya, yang ketiga, kalimat tauhid itu lebih berat dibandingkan catatan-catatan dosa di timbangan pada hari kiamat. Atau kalimat tauhid itu adalah amalan terberat di dalam timbangan hari kiamat. Kalimat tauhid adalah apa? Amalan yang terberat dalam timbangan hari kiamat. Hadisnya panjang, Rasul mengatakan, yusahu birajulin min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Ada seseorang dari umatku yang dipanggil di hadapan manusia pada hari kiamat. Fatun syarlahu tis'atun wa tis'una sijillan. Kemudian dibentangkan baginya 99 catatan kejelekannya. Qul sijillan minha madul basar. Setiap catatan itu panjangnya sepanjang mata memandang. Karena buahnya amal-amal apa? Kejelekannya. Summa yaqulullah azza wa jalla lahu. Kemudian Allah berfirman kepada orang tersebut, atungkiru min hadza syai'an? Apakah engkau mengingkari catatan kejelekanmu ini? atau ada sesuatu yang engkau ingkari? Kata orang tersebut, la ya Rabb, tidak wahai Rabbku. Fayaqul azza wa jalla, Allah pun mengatakan lagi, alaka udrat aw hasana, apakah engkau punya udur atau engkau punya kebaikan yang bisa menghapus kejelekan-kejelekan itu? Orang itu pun fayuhabur rajul, orang itu merasa ketakutan selain mengatakan la ya Rabbi, tidak wahai Rabbku. Fayaqul azza wa jalla, namun Allah berfirman, bala innalaka indana hasanat, sesungguhnya engkau itu punya banyak kebaikan. Wa inna la dhulma alaik, dan tidak ada kedzaliman bagimu atau atasmu. Fatukhrad lahu bitaqah, maka pada waktu itu pun Allah mengeluarkan catatan, satu catatan amal kebaikannya, yaitu apa? Fiha asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Catatan kebaikannya itu adalah dua kalimat syahadat, di antaranya kalimat tauhid. Fayaqul, orang itu mengatakan, ya Rab, mahadil bitaqah, mahadil sijillat. Ya Allah, apa artinya satu catatan kebaikan ini dibandingkan 99 catatan kejelekan, yang mana satu catatan saja itu panjangnya sepanjang mata memandang. Apa artinya ya Rab? Maka Allah pun mengatakan, la tudlam, engkau enggak mungkin didzalimi. Fatudo asijilat fi kifatin wal bitaqa fi kifatin. 99 catatan itu ditaruh di satu daun timbangan, yang la ilaha illallah, kalimat syahadat, kalimat tauhid, ditaruh dalam daun timbangan yang lain. Ternyata daun timbangannya yang apa? Lebih berat. Apa namanya, kalimat tauhid yang lebih berat, yang 99 itu di atas, yang la ilaha illallah itu di bawah, artinya lebih berat. Maka orang itu pun selamat. Ini adalah salah satu kata para ulama keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Hadis ini sahih ya. Kalau kita mau tahu, sahih riwayat Imam Ahmad Tirmidzi bin Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Poin yang keberapa? Empat, keutamaan kalimat tauhid di dalam hadis. Kalimat tauhid itu lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Kalau tadi kan dibandingkan amalan-amalan kejelekan. Ini kalau dibandingkan dengan langit dan bumi, kalimat tauhid itu lebih berat. Dan ini wajib untuk kita imani, jangan pakai akal-akalan. Masa kalimat tauhid lebih berat daripada apa timbangannya langit dan bumi? Sekali lagi, orang mukmin yang sejati membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Nah, masuk akal atau tidak masuk akal, ini harus diyakini. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, inna Nuhan alaihi salatu wassalam qala li banihi inda mautihi. Nabi Nuh alaihissalam pernah berkata kepada putranya sebelum beliau meninggal dunia. Nabi Nuh berkata, amuruka bila ilaha illallah, aku perintahkan dirimu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini yang kita sampaikan tadi, mulai dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita, dakwanya la ilaha illallah. Ini adalah kalimatun baqiyah, kalimat yang kekal abadi selama-lamanya. Kata Nabi Nuh kepada putranya, aku perintahkan dirimu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a la wudina fi kifatin wa wudiat la ilallah fi kifatin la rajahat bihinna la ilaha illallah. Kalau seandainya tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, ditaruh dalam daun timbangan, kemudian la ilaha illallah taruh di dalam daun timbangan yang lain, maka ini yang lebih apa? Berat, la ilaha illallah. Hadisnya juga sahih dalam Mustad Imam Ahmad dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab beliau As-Silsilah As-Sahihah nomor 134. Poin yang kelima, bahwasanya kalimat tauhid itu pembuka pintu-pintu langit. Bismillah. Kalimat tauhid adalah pembuka pintu-pintu langit. Dalilnya sabda Rasul, "Ma qala abdun la ilaha illallah qad mukhlishan illa futihat lahu abwabus sama." Tidaklah seorang hamba mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas kecuali dibukakan baginya pintu-pintu langit, ya. Hatta tufdi ilal arsy mastuni batil kabair. Ya, sampai ke arsy-Nya Allah selama dengan syarat dijauhinya dosa-dosa besar. Poin yang keenam. Kalimat tauhid merupakan penyelamat dari api neraka. Kalimat tauhid merupakan penyelamat dari api neraka sebagaimana sabda Rasul, "Innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketujuh, kalimat tauhid adalah cabang iman yang paling tinggi. Kalimat tauhid adalah cabang iman yang paling tinggi. Dalilnya hadis Su'abul Iman, "Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah fa'a'laha qawlu la ilaha illallah." Iman itu memiliki 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Poin yang ke-8. Kalimat tauhid adalah zikir yang paling utama. Kalimat tauhid adalah zikir yang paling utama. Dalilnya sabda Rasul, "Afdalu zikri la ilaha illallah." Semulia-mulia zikir adalah la ilaha illallah. Poin yang ke-9, kalimat tauhid ini kunci meraih syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kunci meraih apa? Syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul mengatakan, "Inna as'ada nas yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Ya, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat yang mengucapkan la ilaha illallah ya tulus dari dalam hatinya. Poin yang keberapa? Yang ke-10, ya. Kalimat tauhid adalah kuncinya surga. Rasul mengatakan, "Man mata wa huwa ya'lam anna la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa mati dan dia betul-betul paham tentang la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan ini juga yang pernah ditanyakan kepada seorang ulama tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih. Beliau pernah ditanya, "Alaysa miftahul jannati la ilaha illallah?" Bukankah kuncinya surga itu la ilaha illallah? Beliau mengatakan, "Bala, iya, benar." Ya, itu 10 keutamaan kalimat tauhid dalam hadis dan juga dalam apa? Al-Qur'an. Coba tanpa melihat, ya. Ada enggak yang bisa menyebutkan 5 keutamaan dari Al-Qur'an dari hadis? Hadiahnya, silakan pilih. 5 saja, tadi kan 10. Di korting ya. 50% sudah. Ah, 5 saja. 5 sebutkan ini aja inti-intinya. Siapa yang nyoba? Coba aja enggak bayar kok. Ya, ini dapat hadiah lagi. Ya. Enggak boleh nyontek. Nah, iya, kalau nyontek semuanya bisa 10. Ya. Ada yang bisa nyebutkan 5 saja. Ya sudah, pokoknya 5 sudah, terserah. Ditawar boleh, boleh ditawar. Ya. Yang penting 5, dari ayat, dari hadis terserah. Pokoknya 5, ya. Iya. Kalimat atau puncaknya kebenaran. Iya. Tiga, kepala sebagai tali yang kuat. Iya. Dua, kalimat pujian. Yang keempat, kunci surga. Iya. Nah, punyanya kebenaran, antum ambil sendiri sudah. Iya. Sekarang poin yang lebih penting ya, nanti ya diselingi lah, jangan terus hadiah nanti antum nggak konsen. Iya. Pak ya, afwan. Yang berikutnya tentang makna arti dari la ilaha illallah. Ini yang paling penting ya, tentang apa itu atau apa arti la ilaha illallah. Yang benar artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah, diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dari mana kita tahu itu makna yang benar? Karena itulah yang dipahami oleh para nabi, para rasul. Mereka yang paling tahu tentang arti tersebut, karena mereka yang pertama kali membawakannya kepada manusia dan kaum mereka. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan dalilnya tadi, insya Allah para rasul la ilaha illallah, dan mereka sepakat mengartikan la ilaha illallah dengan ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairu. Ya, surat Nuh ayat 59 Allah mengatakan walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi budullah malakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus kepada manusia Nabi Nuh, apa seruannya? Ya qaumi budullah, wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahaman para nabi. Demikian pula yang sudah kita sampaikan tadi dari ucapan Nabi Ibrahim. Surat Az-Zukhruf tadi 26-28 Allah mengatakan wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Wahai kaumku, aku berlepas diri dari sesembahan yang kalian sembah kecuali Allah yang menciptakan diriku. Itu makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Sekali lagi, inilah pemahaman para nabi dan para rasul, dan ini pula yang dipahami oleh para ulama ya. Di antaranya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau ketika mentafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah yang terdapat dalam surat Ghafir ayat yang ketiga, Imam At-Tabari, ini bapaknya tafsir, beliau mengatakan arti la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Itu ucapan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Demikian pula kita bawakan di sini ucapan Abu Mudzaffar As-Sam'ani, juga sama ketika mentafsirkan kalimat tauhid la ilallah dalam surat Thaha ayat yang ke-14, beliau mengatakan tidak ada sesuatu apapun yang berhak disembah melainkan Allah. Ya. Demikian pula Imam Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain, beliau juga mengatakan kalimat tauhid la ilallah itu maknanya adalah tidak ada yang berhak diibadahi di alam semesta ini melainkan Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup. Ya, demikian pula kita bawakan ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Ushulus Salasah, beliau ketika mengartikan la ilaha illallah mengatakan la ma'budu bihaqqin illallah wahdah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Ya. Demikian pula kita bawakan ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimallahu taala, ya, dan yang lainnya. Ya, intinya sekali lagi ini arti makna yang benar dari la ilaha illallah. Kalau bahasa Arabnya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, ya. La ma'budu bihaqqin illallah atau la ma'budu haqqun illallah. Dan ini yang Allah tegaskan dalam surat Luqman. Nanti dilihat ayatnya beberapa. Surat Luqman Allah mengatakan zalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunil batil. Yang demikian itu sesungguhnya Allah sesembahan yang hak, dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Itu makna la ilaha illallah yang benar. Ya. Apa artinya yang benar? Hah? Hah? Tidak ada yang benar disembah dengan benar kecuali kecuali Allah. Baik, tolong sebutkan tadi kenapa kok ini yang benar dan apa dalilnya? Ada yang bisa menjawab? Silakan ambil hadiahnya. Kenapa kok itu yang paling benar? Hah? Karena itu pemahaman para nabi. Belum dapat tadi ya, sudah. Oh, enggak apa-apa, salah. Boleh panitia ambil dua ini. Habar. Hah? Iya. Pak, iya. Yang biar yang lain ya termotivasi, jangan dikasihkan dia semua. Iya. Kalau enggak ada yang jawab ya sudah, ya haknya dia. Baik. Sekarang pembahasannya, ketika kita sudah tahu itu ya makna yang benar, maka perlu kita meluruskan arti-arti yang tidak benar ya tentang la ilaha illallah. Ya, dan ini sangat banyak ya, meskipun ini sudah mengakar, tetap kalau namanya salah harus diluruskan, di ya tunjukkan ke jalan yang benar ya, meskipun memang kelihatannya melawan arus, cuma kalau memang arusnya salah harus disalahkan. Nah, yaitu yang pertama arti yang salah, ini arti yang salah yang keliru dalam mengartikan la ilallah, dan ini yang paling masyhur, yaitu dengan mengatakan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Ini makna yang betul atau yang benar? Oh, yang salah. Ya. Kenapa kok salah? Ya. Yang pertama alasannya, ini kita sebutkan beberapa alasan ataupun dalil tentang hal tersebut. Kita enggak boleh menyalahkan tanpa apa? Ilmu, tanpa dalil, tanpa alasan, ya. Yang pertama, la ilaha illallah, la ilaha, ya. Ilah itu dalam segi bahasa Arab artinya al-ma'bud, yang diibadahi, yang disembah. Bukan Rabb, Tuhan, ya. Kalau kita menerjemahkan alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb itu artinya apa? Ya, Tuhan pencipta. Itu Rabb, sedangkan ilah itu artinya bukan pencipta, bukan Tuhan, namun artinya yang disembah. Itu secara bahasa ya. Ini kenapa kok salah? Karena la ilaha ilah itu artinya al-ma'bud, bukan Rabb. Nah, dan ini kita sampaikan juga ungkapan Imam Nuqayyim. Imam Nuqayyim rahimahullah mengatakan al-ilah adalah yang disembah oleh hati dengan penuh kecintaan, pemuliaan, taubat, pengagungan, kerendahan, ketundukan dan seterusnya. Demikian pula Ibnu Rajab ketika menjelaskan apa arti ilah, beliau mengatakan al-ilah adalah yang ditaati dan tidak dimaksiati dengan penuh rasa pengagungan dan seterusnya. Dan kita juga sampaikan ucapan ahli bahasa ya. Kemudian juga kita sampaikan ucapan dari Syekh Sulaiman Al-Syekh rahimahullah dalam kitab beliau Tafsir Al-Azizil Hamid, beliau mengatakan arti ya, mengartikan tidak ya, mengartikan al-ilah dengan al-ma'bud, ini adalah ucapan para ulama dan ini adalah ijma' mereka. Al-ilah diartikan apa? Al-ma'bud, yang disembah, bukan Rabb, bukan Tuhan, ya. Kemudian kata beliau, hal ini berlainan dengan apa yang diyakini oleh para penyembah kuburan dan yang sejenis dengan mereka yang mengartikan al-ilah dengan sang pencipta atau yang mampu untuk menciptakan dan yang semakna dengannya. Jadi sekali lagi, salah mengartikan la ilaha dengan tidak ada Tuhan atau pencipta. Karena secara bahasa dan ijma ulama, al-ilah artinya al-ma'bud, yang disembah. Nah, alasan yang kedua, mengapa kok keliru mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada pencipta selain Allah? Yang kedua, karena orang Arab di zaman jahiliyah dahulu, orang musyrikin zaman jahiliyah dulu, mereka memahami apa arti la ilaha illallah itu, ya. Mereka mengartikannya sebagaimana tadi, ya, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Buktinya apa? Ketika Rasul mendakwahi mereka, ya, selama 10 tahun pertama di kota Mekah, Rasul enggak berdakwah tentang syariat apapun kecuali la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Apa? Ya, jawaban orang musyrikin jahiliyah, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad itu ingin menjadikan sesembahan kami ini hanya satu sesembahan saja? Ini sesuatu yang aneh, kata mereka. Mereka paham arti la ilaha illallah itu hanya menyembah satu apa? Sesembahan. Dan mereka enggak mau. Karena apa? Enggak sesuai dengan budayanya mereka. Enggak sesuai dengan adat istiadat mereka. Ya. Orang-orang musyrikin, ya, sebagaimana kata Allah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku aliyatina li syairin majnun. Sesungguhnya mereka orang musyrikin ketika diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong, tidak mau, enggan. Seraya mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan yang banyak ini hanya mengikuti seorang penyair yang gila? Ya, na'udzubillah min dzalik. Rasul dikatakan penyair yang gila, dakwah tauhid dikatakan dakwah yang aneh. Dan itu yang kembali terjadi saat ini, ya. Dan itu yang Rasul telah peringatkan, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatu bil ghuraba. Islam datang dalam keterasingan seperti tadi. Dakwah tauhid yang Rasul sampaikan dianggap apa? Aneh. Kata Rasul, dan itu akan kembali aneh, ya, sebagaimana awalnya. Dan Rasul mengatakan fatu balil huroba, beruntunglah yang dianggap aneh tadi, karena apa? Mengikuti dakwanya Rasul, mengikuti sunahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang musyrikin, karena mereka adalah orang Arab dan kalimat tauhid itu bahasa apa? Otomatis mereka apa? Paham, ya. Mereka pun mengatakan arti la ilaha itu menjadikan sesembahan itu hanya satu saja, ya. Namun kenapa mereka enggak mau mengikuti? Karena apa? Ya, itu bertentangan dengan kebiasaan adat istiadat mereka, ya. Sekali lagi, ini poin yang kedua, bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah mereka lebih paham daripada sebagian kaum muslimin sekarang yang mengatakan la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah, karena memang itu adalah bahasa mereka, ya. Poin yang ketiga, kenapa kok keliru mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah? Karena kalau itu makna dari la ilaha illallah, kalau seandainya makna la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, otomatis orang musyrikin jahiliyah masuk Islam. Saya ulangi lagi, seandainya makna atau arti la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, orang musyrikin jahiliyah otomatis masuk Islam. Kenapa? Karena mereka yakin tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Dalilnya mana? Banyak sekali. Di antaranya surat Luqman ayat 25. Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardha la yaqulunallah. Jika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab Allah. Ya. Itu adalah keyakinan orang musyrikin. Mereka tahu tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Namun apakah itu menjadikan mereka masuk Islam? Tidak, karena itu bukan makna la ilaha illallah. Intinya kalau kita sampaikan dengan ungkapan lain, la ilaha illallah itu berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Mengesakan Allah dalam ibadah. La ilaha illallah bukan berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kalau tidak ada pencipta selain Allah itu berkaitan dengan tauhid rububiyah, sedangkan la ilaha illallah berkaitan dengan tauhid apa? Uluhiyah. Orang musyrikin mengimani tauhid rububiyah, namun itu enggak menjadikan mereka kaum muslimin. Mereka tetap diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak mentauhidkan Allah dengan tauhid al-uluhiyah, dan itulah makna la ilaha illallah. Saya ulang lagi, seandainya makna la ilaha illallah itu tidak ada pencipta selain Allah, otomatis orang musyrikin masuk Islam dan tidak akan diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alasan yang keberapa? Keberapa? Ah, kok beda-beda gitu. Iya, jangan ngantuk lah ya. Ini butuh konsentrasi karena ini masalah membantah istilahnya begitu. Butuh konsentrasi. Awas kalau tidur ngantuk sedikit saja nanti salah paham, nanti bahaya. Nah. Poin yang keempat, ya, seperti yang sudah kita sampaikan pada awal pembahasan tadi, ya, mengapa kok makna ini keliru? Karena ini, ya, menyelisihi pemahaman para nabi, para rasul. Mengatakan la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, ini menyelisih pemahaman para nabi, para rasul. Mana yang kita pakai, pemahamannya nabi, para rasul, atau pemahaman orang sekarang? Hah? Ya, para nabi, para rasul, mereka yang paling tahu, mereka yang diberi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu poin yang keempat yang sudah kita sampaikan, ya, dalil-dalil tentang dakwah mereka tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Poin yang kelima, mengapa kok tidak benar mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah? Karena ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ya. Sekarang di lapangan, di alam semesta ini ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Hah? Banyak, ya. Setiap agama punya Tuhan, ya. Kok dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Keliru. Karena banyak Tuhan-Tuhan selain Allah yang dijadikan Tuhan oleh manusia. Seperti yang Allah katakan kepada atau yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yang Allah firmankan dalam surat Yusuf, a'arbabun mutafarriqun, apakah Tuhan-Tuhan itu yang banyak lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa? Banyak Tuhan selain Allah, kok dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Ya. Yang keenam, kata-kata tidak ada Tuhan selain Allah, kata-kata tidak ada Tuhan selain Allah itu bisa, artinya bisa, ya, bisa mengantar, ya, atau terkadang bisa mengantar kepada akidah sesat dan kufur, yaitu akidah wahdatul wujud, akidah manunggaling kaula gusti, akidah bersatunya Allah dengan makhluk. Ya. Sekali lagi, kalau antum renungkan lebih dalam lagi, tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Di balik itu ada makna tersirat, tidak ada Tuhan-Tuhan di alam semesta ini kecuali itu adalah wujudnya Allah. Itu namanya akidah wahdatul wujud. Tidak ada yang wujud di alam semesta ini kecuali wujudnya Allah. Ketika orang itu menyembah patung, menyembah sapi, pada hakikatnya kata mereka itu adalah wujudnya apa? Allah. Allah bersatu dengan makhluk-makhluk tersebut. Paham ya? Itu ada akidah seperti itu. Ya, meskipun kita enggak istilahnya orang sekarang menjas yang mengartikan itu masuk ke dalam akidah wahdatul wujud, tidak. Cuma ini adalah apa? Ya, sarana, jalan menuju kepada akidah yang sesat ini. Paham ya? Bisa ucapan itu bisa mengantarkan kepada akidah wahdatul al-wujud. Apakah ada orang yang meyakini wahdatul wujud? Ada. Ya, ini saya nukilkan ucapan tokoh mereka yang bernama Ibnu Arabi. Ya, ada dua nama yang mirip. Ibnu Arabi As-Sufi tanpa alif lam. Ibnu Arabi. Ada pula Ibnul Arabi. Mirip. Bedanya apa? Ya ada kalau bahasa Arabnya alif lamnya. Yang pertama tadi tidak ada. Yang Ibnul Arabi itu ahli sunnah. Yang Ibn Arabi ini sufi. Ibn Arabi ya tanpa alif lam tadi mengatakan dalam kitabnya Fususu Al-Hikam, kalau mau ya kita tambahkan halaman 192. Kitabnya Fususul Hikam, Ibnu Arabi mengatakan sesungguhnya al-arif ini yang sudah tingkat ma'rifah. Kalau kita mungkin pernah mendengar istilah itu, ya mereka gelarnya al-arif. Sesungguhnya orang yang sampai tingkatan ma'rifat ya adalah yang melihat Allah itu dalam segala sesuatu. Orang yang sudah tingkat ma'rifat ya, alias kalau kita katakan yang sesat ya, orang yang tingkat ma'rifat kata dia adalah yang melihat segala sesuatu itu adalah wujudnya Allah. Ma min maujudin fil wujud illa wujudu. Makanya dikatakan wahdatul wujud. Karena apa? Segala yang ada wujudnya dalam semesta ini hakikatnya Allah ada di situ. Allah bersatu dengan semua makhluknya. Nah, ini sekali lagi akidah yang sesat bahkan kufur. Kemudian Ibn Arabi juga mengatakan ya, dia juga mengatakan al-arif, orang yang sampai tingkatan ma'rifat yang sempurna adalah yang melihat semua sesembahan manusia itu adalah jelmaan Allah yang disembah. Paham ya? Tapi jangan diikuti, kufur ini ya. Jadi kalau ada katanya Ibn Arabi ini, orang yang al-arif itu mengatakan kalau ada orang menyembah patung, menyembah sapi, menyembah pepohonan, bintang, pada hakikatnya mereka itu enggak musyrik. Mereka itu bertauhid. Karena pada hakikatnya mereka menyembah Allah. Karena Allah bersatu dengan apa? Alhamdulillah kita masih waras kan? Alhamdulillah. Ya, makanya banyak-banyak belajar akidah tauhid ya. Di luar sana luar biasa. Ya, akidah-akidah kufur yang sesat ya banyak sekali, bukan hanya ini saja ya. Bahkan mereka juga mengatakan ya, Fir'aun ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, aku rob kalian yang paling tinggi, sebetulnya Fir'aun itu benar, enggak salah dia. Karena apa? Sudah tingkat ma'rifat Fir'aun itu, ya. Dia tahu Allah bersatu dengan dirinya, makanya enggak salah kalau dia mengatakan aku rob kalian yang ter. Alhamdulillah kita masih apa? Ya, padahal jelas ya Allah ya mencelah Fir'aun habis-habisan kalau dikatakan kata mereka Fir'aun itu sudah tingkat ma'rifat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka sekali lagi banyak-banyak belajar akidah salaf, kitab tauhid dan sebagainya, karena syubhat, akidah-akidah kufur sesat itu bergentayangan di mana-mana. Baik. Kemudian di sini sebetulnya kita sampaikan juga ucapan Syekh Muhammad bin Saleh Saimin tentang hal ini, cuma kita lewati saja, namun intinya sudah kita sampaikan ya, ada 6 alasan mengapa kok kita mengatakan tidak benar mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah atau tidak ada pencipta selain Allah. Kemudian ada kata yang juga tidak benar ya, yaitu mengatakan, ini kita ringkas saja waktunya karena singkat, tidak benar juga mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan selain Allah. Tidak benar kalau mengartikan dengan apa? Tidak ada sesembahan selain Allah. Loh, apa bedanya dengan arti yang benar tadi? Ada yang bisa menjawab? Hah? Apa bedanya antara makna yang benar dengan makna yang sekarang kita katakan salah? Apa bedanya? Bedanya kalau yang benar kan yang berarti ibadah. Iya, ya. Ada tambahan. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalau mengatakan tidak ada sesembahan selain Allah, ini nanti arahnya juga sama kepada wahdatil wujud. Sesembahan ini wujudnya adalah apa? Allah. Kemudian juga bertentangan dengan fakta di lapangan, banyak sesembahan selain Allah. ya. Kemudian juga ya, tidak ada kata-kata hakun, sedangkan Allah mengatakan zalika bi annallahu wal haq. Ya, ada kata-kata hakun atau bihaq. Nah, jadi tidak cukup mengatakan tidak ada sesembahan selain Allah, harus ditambahi tidak ada sesembahan yang hak ya untuk diibadai kecuali Allah. Kemudian ada makna juga yang keliru yang juga beredar di tengah-tengah masyarakat, dan ini kita katakan merupakan salah satu sumber radikalisme terorisme di abad ini, yaitu salah mentafsirkan la ilaha illallah dengan mengatakan la ilaha illallah itu artinya la hakima illallah, yaitu tidak ada al-hakim yang membuat hukum, yang memutuskan hukum kecuali Allah. Ini juga tidak benar arti seperti ini, ya. Kenapa demikian? Alasannya sama dengan tadi, yaitu diantaranya arti ilah artinya apa? Al-ma'bud yang disembah. Kemudian juga tidak ada orang Arab jahiliyah yang fasih bahasa Arab mengartikan seperti itu. Kemudian para nabi, para rasul tidak ada yang mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada hakim kecuali Allah, ya. Ini sekali lagi alasannya kurang lebih sama dengan yang ya pertama tadi. Kemudian kenapa kok kita katakan ini sumber terorisme radikalisme, ya? Karena kelompok teroris, ya. Dan ini memang yang mempelopori arti ini adalah kelompok-kelompok teroris. Ya, kalau kita mau sebut tokohnya Said Qutb, Muhammad Qutb, ya. Itu yang mengartikan la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Kata mereka, tidak ada yang membuat hukum kecuali Allah, tidak ada yang memutus hukum kecuali Allah. Kemudian kata mereka, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Kalau sudah kafir, halal darahnya berhak dibom. Ya. Itulah sumber apa? Terorisme. Ya, sekali lagi, makanya jangan pernah meremehkan masalah ini. Ya, salah mengartikan la ilaha illallah, fatal akibatnya. Ya. Makanya kita dan para kita ikuti jejak para ulama apa berusaha meluruskan akidah umat, dan antaranya meluruskan tentang arti la ilaha illallah karena fatal akibatnya. Kita bawakan di buku kita ini ucapan Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala tentang tadi yang mengartikan tidak ada hakim kecuali Allah. Kata beliau, pada saat ini ada orang yang menafsirkan la ilaha illallah dengan mengesakan Allah dalam hukum. Ini adalah penafsiran yang salah. Kenapa? Karena masalah hukum itu hanyalah bagian dari makna la ilaha illallah, bukan makna seutuhnya dari la ilaha illallah. Bukan kita mengingkari hukum itu harus dari hukum Allah, ya. Cuma masalahnya itu bukan makna yang seutuhnya dari la ilaha illallah, ya. Kata beliau, ini adalah penafsiran yang salah karena masalah hukum itu hanyalah bagian dari makna la ilaha illallah, bukan inti dari makna kalimat yang agung tersebut, ya. Akan tetapi makna yang benar, kata beliau, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, ya, yang wajib diibadai dengan berbagai macam bentuk ibadah. Termasuk diantaranya mentauhidkan Allah dalam masalah hukum. Seandainya, kata beliau, manusia mencukupkan diri dengan tauhid hakimiyah, mengesakan Allah dalam hukum, namun tidak melaksanakan tauhid yang lain, maka tidak sah ibadahnya tersebut. Kemudian kata beliau, oleh karena itulah, ini yang kita sampaikan tadi, oleh karena itulah para pengikut pemikiran ini, ya, oleh karena itulah para pengikut pemikiran ini tidak melarang dari kesyirikan kepada selain Allah yang disembah di kuburan-kuburan keramat, dan mereka mengartikan syirik itu hanyalah syirik di istana. Ya, mereka mengatakan kita ini mementingkan memerangi syirik istana, syirkul kusur la syirkul kubur, ya. Karena mereka tadi la ilallah mereka artikan masalah apa? Hukum di pemerintahan. Ya, ini kalau kita bahas juga masalah terorisme panjang lebar. Namun intinya tidak benar mengartikan la ilaha illallah dengan apa? Tidak ada hakim pemutus atau pembuat hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masih mau lanjut? atau cukup? Lanjut ya. Ini baru separuh sebetulnya ya, dari isi buku ya. Dan itu pun masih ringkasan lagi. Ya sekali lagi, ya kalau mau, ya silakan di download ya di web kita ataupun di Telegram kita, buku tentang menyelami samudra kalimat tauhid la ilaha illallah. Sekarang kita akan bahas tentang rukun la ilaha illallah. Bismillah. Salat ada rukunnya. Contoh rukun salat apa? Apa contoh rukun salat? Hah? Wudu. Hah, ruku. Ya. Ruku, takbir ihram, baca Fatihah. Orang yang salat enggak ruku, enggak sujud, sah apa enggak salatnya? Tidak sah, ya. Sama dengan ini. Kalimat tauhid la ilaha illallah yang merupakan rukun Islam yang pertama juga ada rukunnya. Yang enggak sah kalimat tauhid orang itu tanpa melaksanakan rukun la ilaha illallah. Dan ini simpel rukunnya. Namun ya harus diwujudkan dalam kehidupan yang nyata. Rukunnya cuma dua. An-nafyu wal isbat. Rukunnya ada dua, yang pertama menafikan dan menetapkan. Apa arti menafikan? Yaitu menafikan semua sesembahan selain Allah. Dan itu ya makna dari la ilaha, tidak ada sembahan yang hak, dinafikan ya. Tidak ada sembahan yang hak ya, illallah, itu isbat penetapan. Hanya Allah yang wajib disembah, meniadakan semua sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan. Kalau orang itu hanya mencukupkan dengan mengatakan iya Allah itu sesembahan kita, wajib untuk kita beribadah kepada Allah, cuma jangan mengingkari yang lain juga punya sesembahan ya. Islam punya sesembahan yaitu Allah, agamanya juga punya sesembahan yang hak juga. Masing-masing punya sesembahan, masing-masing juga punya surga. Nah, ini adalah keyakinan yang batil, enggak sah kalimat tauhid la ilaha illallahnya. Ya, seperti orang tadi salat, ya masyaallah Al-Fatihahnya fasih, ya namun enggak ruku, enggak sujud, batal salatnya. Nah. Ya coba diterjemahkan ke anak-anak itu. Nah. Paham ya? Dalilnya banyak tadi yang sudah kita sampaikan tentang dakwah para nabi, para rasul. Nabi Ibrahim mengatakan tadi dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28, ya, wa id qala Ibrahimu li abi wa qaumi innani bara'u mimma ta'budun. Sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim, berlepas diri dari yang kalian sembah. Ini apa? Nafin atau isbat? Penetapan atau peniadaan? Peniadaan. Sesungguhnya aku berlepas diri dari semua sesembahan yang kalian sembah. Illal ladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Ini namanya apa? Penetapan. Jadi harus ada dua digandengkan. Seperti yang Allah firmankan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 256, ya famayakfur bitaghut, barang siapa yang mengkufuri taghut, semua sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, orang itu dikatakan berpegang dengan la ilaha illallah kalau menjalankan dua rukunnya tadi, meniadakan semua sesembahan selain Allah, menetapkan hanya Allah sesembahan yang hak. Dzalika bi annallahu wal haq wa anna ma'duna min dunihi al batil. Nah, kita lanjutkan lagi agak dipercepat tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Salat ada syaratnya. Apa di antara syarat salat? Tadi wudu ya, apalagi menghadap kiblat ya, dan seterusnya. Demikian pula dengan la ilaha illallah, ada syarat-syaratnya ya. Ada kisah tadi yang kita sampaikan dari seorang ulama tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih, dan ini dalam Sahih Bukhari ada kisahnya. Wahab bin Munabbih ditanya, ya, alaysa miftahul jannati la ilaha illallah? Bukankah kuncinya surga itu la ilaha illallah? Kata beliau, bala, iya benar. Walakin ma min miftahin illa walahul asnan. Namun namanya kunci itu pasti ada gigi-giginya. Ya, idza ataita bi miftahin lahul asnan fudhilakal jannah. Jika engkau membawa kunci yang ada gigi-giginya, dibukakan surga bagimu. Wa illa fala, jika tidak ada gigi-giginya, tidak akan dibukakan surga bagimu. Yang dimaksud dengan gigi-gigi itu adalah syarat-syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan di bibir, bukan sekedar slogan, simbol, tidak. Namun ada syarat-syarat yang wajib untuk diamalkan, ya. Apa saja syarat-syarat itu disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami. Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami dalam kitab beliau Sulamul Usul fi Ilmil Usul dan juga dalam syarahnya Ma'arijul Qabul, beliau membawakan 4 puisi, ya, bukan puisi cinta, ya, namun puisi ilmiah, ya, puisi akidah tauhid. Apa puisi beliau? Manduma beliau, kata beliau, wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Dengan 7 syarat itulah kalimat tauhid diikat, dan dalil-dalilnya ada pada Al-Qur'an dan hadis, ya. Fa inna lam yantafi qailuha bin nutqi illa isu yastakmiluha. Orang yang mengucapkannya tidak bisa mengambil manfaat dari la ilaha illallah sampai dia mengamalkan 7 syarat tersebut. Apa saja 7 syarat tersebut? Beliau mengatakan al ilmu, ilmu, ya. Yang kedua al yakin, keyakinan. Al qabulu, penerimaan atau menerima. Yang keempat al-inqiyad, tunduk patuh, ya, al-ilmu wal yakin wal qabul wal inqiyad fadri ma aqul. Kemudian yang kelima ya as-sidqu, ya, kejujuran. Ke berapa? 6 al-ikhlas, ya, keikhlasan. Dan yang ketujuh al-mahabbah, waffaqakallahu lima ahabba. Secara ringkas apa maknanya? Yang pertama tadi al-ilmu. Tadi sudah kita sampaikan wajib belajar tentang apa ya isi dan kandungan dari la ilaha illallah, mempelajari apa makna yang benar, apa yang salah, kemudian ya mempelajari apa rukun-rukunnya, apa syarat-syaratnya, apa pembatal-pembatalnya, apa konsekuensinya, ya. Ini masalah al-ilmu. Rasul mengatakan tadi, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang mati dan dia paham tentang la ilaha illallah, dia masuk surga. Ini ya surga tidak begitu saja Allah berikan bagi yang mengucapkan la ilaha illallah sampai tadi memahami dulu, mempelajari dulu, ya. Yang kedua, al-yakin. Harus yakin dengan makna la ilaha illallah, enggak boleh ragu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Allah mengatakan sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Ya, harus yakin, ya. Rasul juga mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abadun ghaira syakin fihima illa dakhala jannah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, 2 kalimat syahadat yang barang siapa bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada keraguan tentangnya, ya, tentang ya kandungannya, maknanya dan sebagainya, maka dia akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, betul la ilaha illallah itu kuncinya surga. Namun kunci harus ada apa? Giginya, syaratnya. Di antaranya tadi harus yakin, enggak boleh ragu, ya. Oh iya, kan ya, mereka juga punya sembahan yang ya memang itu benar bagi mereka. Kita punya sembahan, enggak usah ngurusi mereka. Itu mereka juga punya apa? Agama yang hak juga. Ya, ini juga enggak benar. Ya, ini adalah apa? Ragu, enggak yakin. Sedangkan Allah mengatakan selain Allah itu sembahan yang batil, harus yakin. Itulah namanya akidah. Enggak boleh ada keraguan. Poin yang ketiga, al-qabul, menerima, ya. Yaitu menerima dengan lapang dada, dengan hati dan lisan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Konsekuensinya jangan seperti kaum musyrikin jahiliyah tadi, ya, mereka sombong, innam kanu idza qila lahum la ilaha yastakbirun. Ini dalam, antum bisa lihat juga dalilnya, surat Az-Zukhruf ayat 23 sampai 25. Az-Zukhruf 23 sampai 25. Kemudian yang berikutnya, al-inqiyad, tunduk patuh, ya. Harus kita tunduk patuh kepada kandungan kalimat tauhid tersebut, yaitu apa? Tunduknya beribadahnya kepada Allah. Iya karena budu wa iya karena sain. Enggak boleh berdoa kecuali kepada Allah, enggak boleh beristighosah kecuali kepada Allah, enggak boleh bernazar kecuali dengan niat karena Allah, enggak boleh menyembelih kecuali dengan karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ayat asidiku, kejujuran. Dalilnya surat Al-Ankabut ayat yang pertama sampai ketiga. Alif lam mim ahasibannasu an yutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif lam mim, apakah manusia mengira dia dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka dan kami mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Ya, jangan seperti orang munafikin, mereka yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, mengatakan dengan lisannya namun hatinya tidak meyakini, ya, tidak connect. Idza ja'al munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yasyhadu innal munafiquna lakadzibun. Ya, orang munafikin mengatakan, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah, Allah tahu engkau adalah utusannya, dan Allah tahu orang munafikin itu berdusta dalam kalimat syahadatnya. Poin yang ke berapa? Syarat yang keenam, ya. Al-ikhlas, harus memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dalilnya banyak sekali, surat Az-Zumar ayat ketiga, ala lilladzil khalis, ingatlah hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agamanya karena Allah. Kemudian yang terakhir di antara syarat Allah adalah al-mahabbah, cinta kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Enggak boleh benci, yang benci kalimat tauhid kafir, ya. Yang melecehkan kalimat tauhid kafir, ya. Ini sekali lagi adalah apa? Syarat la ilaha illallah yang wajib untuk dipenuhi. Kalau tidak, tidak sah keislamannya, tidak sah kalimat tauhid la ilaha illallahnya. Ya, tinggal satu pembahasan. Cuma waktunya sudah mepet. Dan ini butuh penjelasan panjang sebetulnya. Lain kali aja, ya. Apa antum nanti lihat di bukunya. Coba kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada kita lanjutkan. Iya, makasih Pak. Kalau ada majelis ilmu dan ada umat yang bawa anak, lalu anak itu bermain, ya kita sering sampaikan bahwasanya rajin menimba ilmu itu suatu kewajiban, ya. Akan mendidik anak untuk rajin ke masjid itu suatu yang diwajibkan. Akan tapi juga perlu diperhatikan kemaslahatan orang banyak, ya. Kita juga sebagaimana kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi minal khair. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ya, secara umum orang enggak suka diganggu ketika apa belajar, betul enggak? ya maka jangan ganggu orang lain, ya meskipun tanpa sengaja, ya cuma harus perhatian, ya anak dibawa ke majelis ilmu, didampingi, dinasihati, duduk yang anteng, ya sekali lagi ini agar apa tidak memadratkan yang lainnya, kasihan yang jauh-jauh, ya datang untuk mendengarkan ilmu sedangkan di majelis ilmu banyak gangguan, ya sekali lagi tetap kita ingin menjamakkan dua hal, ingin menjadi anak kita makmurkan masjid, majelis ilmu, cuma tetap harus diawasi, dibimbing, didampingi biar tidak mengganggu yang lainnya. Nah, wallahu taala alam. Ada yang lain? Ya. Ya. Kita ini yang belajar di sini itu tidak pernah selalu membawa simbol berupa bendera, ya. Membawa bendera, ya. Intrinsiknya gitu ya, ya. Materialnya. Nah, cuma ketika kita beropini itu opini yang seperti apa gitu, kita tidak pernah menyangkal kebenaran la ilaha illallah itu kan. Ya. Nah, cuma dari persepsi orang itu juga mengatakan bahwa sudah bendera. Kalau enggak bendera. Iya, ya. Ya, kita sampaikan tadi ya bahwasanya al-ilmu qoblal qawli wal amal, ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita apa? Beramal. Dalam Islam itu yang paling penting kita berilmu dulu, bukan sekedar pengakuan, ya. Kemudian setelah berilmu kita apa? Mengamalkan. Ya, itu yang paling penting. Tidak ada kewajiban harus pakai bendera tersebut, ya. Dalam artian harus setiap muslim ya mengibarkan bendera tersebut, ya. Kalau tidak kafir dan sebagainya. Nah, yang paling utama tadi al-ilmu qoblal qawli wal amal, ilmu yang harus betul-betul kita, makanya kita sampaikan ya dakwah kajian seperti ini agar apa? Nah, kaum muslimin betul-betul memahami apa sih caranya kita ini mengagungkan la ilaha illallah, yaitu dengan tadi memahaminya, jangan mengamalkan. Apa saja pengamalannya itu tadi, wallahu taala alam. Nah, ada yang lain tadi? Ya, kita harus punya pedoman dalam hidup ini bahwasanya tadi kalimat tauhid adalah kalimat yang apa puncak kebenaran. Artinya tidak ada kebaikan, tidak ada kebenaran tanpa didasari kalimat tauhid la ilaha illallah. Harus kita punya prinsip, makanya jangan pernah ragu. Setiap yang menyelisih la ilallah pasti salah. Karena itu adalah muntahasoa, puncaknya kebenaran, puncaknya kebaikan. Kaum musyrikin jahiliyah dalam segi akhlak luar biasa, mungkin kita kalah, ya. Bahwasanya mereka menghormati tamu, ya, mereka sangat amat memuliakan orang-orang yang datang, ya, untuk haji. Mereka membuat adonan roti dibagikan cuma-cuma kepada jemaah haji. Akhlak luar biasa mereka. Cuma enggak ada artinya kebaikan itu tanpa kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun akhlak mereka kalau versi tadi yang penting kan baik. Baiknya itu dalam arti versi akhlak. Namun kata ya Allah dan Rasul, tidak ada kebaikan tanpa la ilaha illallah. Naam. Ada yang lain? Ya. Salam. Ya. Ya. Yang pertama, memang Rasul mensyariatkan, menganjurkan untuk mentalkin alias mendikte orang yang mau meninggal dunia alias sakatul maut dengan ucapan la ilaha illallah. Rasul mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang mau meninggal dunia untuk mengucap la ilaha illallah. Ya, itu yang Rasul syariatkan, bukan dibacakan surat Al-Baqarah, Ali Imran, bukan. Ya, dibacakan apa? La ilaha illallah, ditalkin, diajak untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian Rasul mengatakan fa innahu man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Karena orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Semoga Allah menghidupkan kita dan mengakhir hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Betul, itu sabda Rasul SAW. Cuma sudah kita sampaikan tadi, la ilaha illallah punya apa? Gigi-giginya. Orang itu masuk surga kalau betul-betul membawa tauhid dengan syarat-syaratnya tadi, dengan ruku-rukunya tadi. Kalau ada kekurangan, maka tetap akan ada hisab. Orang yang mengucapkan la ilallah, kemudian apakah masuk surga? Tetap ada hisab, dipertimbangkan kebaikan dan kejelekannya. Wallahu ta'ala alam. Karena satu hadis dengan hadis yang lain saling melengkapi. Jangan sangat pek hanya dengan ucapan pasti orang itu masuk surga. Tidak, ada konsekuensi tadi. Makanya Rasul mengatakan banyak versi tadi hadis-hadisnya yang mengucapkan tanpa ada keraguan. Dia mengucapkan dan dia memahami. Makanya ulama menggabungkan itulah syarat la ilaha illallah. Nah, ada yang lain? Cukup. Iya. Orang banyak mengatakan kalau Allah ada di mana-mana itu artinya di mana? Artinya salah, Pak. Iya, kalau ada yang mengatakan Allah di mana-mana ya salah. Kenapa? Karena menyelisih Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan ijma' para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, menyelisih ucapan imam yang empat. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah itu istawa. Kata seorang ulama tafsir yang bernama Mujahid dari kalangan ulama tabi'in, al-istiwa artinya al-ulu wal-irtifa, ala wartafa. Allah tinggi di atas ars. Arsnya Allah ada di atas langit yang ketujuh. Makhluk Allah yang paling besar, yang paling tinggi adalah al-arsy. Allah di atas al-arsy dan Allah enggak butuh kepada al-arsy. Itu dalil dari Al-Qur'an. Allah tambahkan lagi dalam banyak ayat Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Namanya menurunkan, dari mana ke mana? Kemana-mana? Dari atas ke Allah di atas, bukan di mana-mana. Inna anzalna, setiap ayat yang menyatakan inna anzalna menunjukkan Allah di atas, karena yang menurunkan dari atas ke bawah. Demikian pula Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah lah naik ucapan yang baik. Naik dari mana ke mana? Kemana-mana? Dari bawah ke atas, Allah ada di atas. Itu dalil dari Al-Quran, dan kata ulama banyak dalilnya, kalau bisa disampaikan ada lebih dari 1000. Apa semua mau disampaikan sekarang? Dalil dari hadis Rasul mengatakan ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Kenapa kalian tidak mau mempercayai diriku sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit? Rasul bertanya kepada budak perempuan, Aynallah, di mana Allah? Sang budak menjawab, fis sama, Allah di atas langit. Ini orang awam dari kalangan sahabat paham. Ini budak yang hidup di mengembala kambing di perbukitan paham Allah di atas langit. Dari kalangan sahabat, Abu Bakar mengatakan man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Barang siapa menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sekarang sudah mati. Wa man kana ya'budu man fis sama fa huwa hayyun la yamut. Namun barang siapa yang menyembah zat yang di atas langit, maka dia tidak akan pernah mati. Itu akidahnya para sahabat, di antaranya Abu Bakar Siddiq. Para tabi'in, Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, kunna watabi'un mutawafiruna nakun anallah fissama. Kami dan para tabi'in semuanya sepakat mengatakan Allah fissama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, al-qaulu fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu alladziina akhadtu minhum mislu Malik wa Sufyan annallahu fis sama' 'ala 'arsyihi. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akidah yang aku pegang erat dan yang aku lihat para guru-guruku juga berpegang dengannya, di antara Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan Allah di atas langit, di atas arsnya. Maka salah kalau mengatakan Allah di mana-mana. Apalagi konsekuensinya kalau kita kejar lagi, apakah Allah ada di toilet, di tempat-tempat kotor maksiat, na'udzubillah min dzalik. Allah di atas langit. Imam Abu Hanifah mengatakan Allahu yud'a min a'la min asfal. Kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas, bukan di bawah. Li anal asfal laisa min sifatir rububiyah walal uliyah fi syai', karena sifat bawah itu enggak pantas bagi rububiyah ataupun uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dosa-dosa apa saja yang dapat dihapuskan dalam timbangan dari 99 catatan yang menjadi ringan berkat kalimat tauhid? Itu selain dosa syirik, ya. Selain dosa syirik masih ada harapan untuk diampuni sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Maka inilah pentingnya tauhid, ya. Kalau sudah tauhid, ya, enggak ada, meskipun akhlak ya luar biasa, enggak ada artinya. Ya, dosanya enggak akan Allah ampuni. Kalau orang itu ya tauhid, cuma ada kekurangan dalam ibadahnya, maksiatnya masih jalan, masih ada harapan untuk diampuni. Ya, meskipun ini bukan berarti meremehkan dosa, tidak, ya. Namun ini perbandingannya. Makanya ya para nabi, para rasul, intisari dakwahnya tauhid. Tauhid ini yang paling penting. Ini puncak kebenaran, ini landasan segala bentuk amal ibadah. Makanya ahlu sunnah senantiasa memprioritaskan dakwah kepada tauhid dan terus tauhid. Nah, semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berpegang dengan tauhid sampai akhir hayat kita nanti. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak kita akhiri. Oh iya, masih tersisa 3. Siapa yang siap menjawab angkat tangan dulu. Latihan jadi gentle. Bismillah. Insya Allah soalnya enggak keluar dari materi tadi, Pak. Ya sudah, ya kalau enggak ada yang berani nih, ya. Sebutkan 5 syarat la ilaha illallah tanpa lihat. Masya Allah dengan bahasa Arabnya. Silakan pilih, Pak. Yang besar, yang pendek, ya terserah. Tinggal 3. Yang berikutnya masih tinggal 2. Terserah yang mau. Iya. 7 syarat. Iya. Coba diulangi lagi. Kurang satu. Kurang satu. Al-Inqiyad. Iya. Saya pilihkan yang bagus, insyaallah lebih bagus dari ini. Nah. Fadhal. Ya, yang terakhir. Angkat tangan insyaallah mudah soalnya. Sangat mudah soalnya. Kalau anak kasih sekarang masih royokan antum. Iya. Iya, angkat tangan selalu muda. Apa judul buku yang kita bahas tadi? Judul bukunya saja. Iya, sudah ambil. Kita mumis Ya, itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan kasus perhatiannya. Aku luqori hada wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.